Milea, sekarang kamu tidur. Jangan begadang dan jangan rindu. Kenapa? Berat, kau gak akan kuat. Biar aku saja. Suara motorku semakin dekat. Kamu ajukan sapanya. Dia berupaya mencari senyummu dengan rayuan yang pelik. Waktu demi waktu ku berlalu. Keinginanmu mulai tumbuh. Oh, oh, oh. Bila dia merindukanmu sendiri. Wow. Jangan resah. Dia pasti pikir kamu. Walau kau tak tahu. Hingga di ujung malam. Jalan bersamanya di kala dinginnya senja. Hanya berduaan tanpa tahu tujuan. Bahkan tidak mau tahu. Namun sekarang kau harus pulang. Tak ingin kau akhiri hari itu. Oh, oh, oh. Lihat dia merindukanmu sendiri. Wow. Jangan resah. Dia pasti pikir kamu. Walau kau tak tahu. Hingga di ujung malam. Lihat dia merindukanmu sendiri. Oh, jangan resah. Dia pasti pikir kamu. Walau kau tak tahu. Hingga